Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita telah sampai ayat 55 dari surat Yusuf, masih terkait erat dengan dialog Nabi Yusuf dengan bapak angkatnya atau raja atau perdana menteri Mesir. Bila pada pertemuan yang lalu Nabi Yusuf dikeluarkan oleh ayah angkatnya, perdana menteri atau raja Mesir, dan pada hari ini Nabi Yusuf meminta suatu hal yang lebih. Allah Subhanahu wa taala merekam dialog itu dalam Al-Qur'an. Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim. Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Para pendengar yang dirahmati Allah, terlihat di sini Nabi Yusuf minta jabatan. Sudah dikatakan kamu terpercaya dan berada dengan orang dekat, Nabi Yusuf malah meminta hal yang lebih. Jadikan saya sebagai bendaharawan negara atau menteri perekonomian atau Bappenas, badan perencanaan nasional atau apa yang sejenisnya, karena dulu kotanya masih kecil, jadi menteri keuangan itu merangkap Bappenas, merangkap koordinator Menko, menteri koordinator ekonomi, dan merangkap banyak hal. Dan di sisi lain dari ayat ini kita menemukan inni hafizun alim, sesungguhnya saya termasuk orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Timbul pertanyaan, dari mana Nabi Yusuf alaihissalam menjadi orang yang berilmu, padahal di penjara tidak ada orang yang mengajarkannya ilmu pengetahuan. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu itu tidak saja harus berada dalam kelas. Ilmu itu dapat dicari dan dapat dituntut di mana dan kapan saja. Bahkan kalau kita mengenal istilah menuntut ilmu, artinya apa? Artinya si muridlah yang belajar mencari ilmu. Si muridlah yang berusaha untuk mencari tahu, makanya disebut dengan murid. Murid berasal dari kata-kata aroda yuridu murid. Itu berasal dari bahasa Arab, artinya orang yang mempunyai antusias besar untuk meraih ilmu pengetahuan, orang yang memiliki keinginan yang besar untuk menjadi tahu, orang yang ingin merubah dirinya dari status bodoh menjadi orang pintar, itu yang disebut dengan murid, orang yang mempunyai keinginan besar, antusias yang tinggi. Maka alim, Nabi Yusuf menjadi orang yang berpengetahuan karena apa? Karena dia adalah seorang murid, orang yang antusias tinggi untuk mencari tahu. Dia hafiz, dan itu telah digambarkan dengan karakter-karakter sebelumnya, innaka laminal muhsinin, ayu siddiq, kemarin disebut ayu innaka minas shodiqin, dan kemarin disebutkan makinun amin. Jadi gelar hafiz, dia terpercaya dan dapat menjaga barang, itu telah diketahui. Sementara dia alim, kita ketahui belajar itu bukan hanya, dapat kita simpulkan belajar itu bukan hanya di kelas, tetapi belajar itu adalah kemauan keras dari murid, sehingga di kelas ataupun tidak di kelas dia dapat meraih kesuksesan dan dapat menjadi orang yang pintar. Ustaz Perdana, dalam hayat ini ada kajian yang begitu penting dan mendasar. Boleh nggak seseorang yang profesional minta jabatan atas profesional yang dia tekuni itu, atas bidang yang dia tekuni itu? Baik, terima kasih Ustaz Jenal. Jawabannya adalah sebagaimana yang digambarkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi. Kalau misalnya kita menaiki berlayar dengan sebuah kapal, kemudian kita diterjang oleh badai, dan kemudian ternyata nahoda atau kapten kapal itu terlempar ke dalam laut. Dalam hal ini, mau tidak mau, orang yang memiliki kemampuan itu boleh, harus maju, tampil ke depan untuk mengendalikan kapal itu agar yang lain semuanya selamat. Inilah gambaran di mana dan kapan waktu yang tepat bagi seseorang yang profesional untuk meminta jabatan. Artinya apa? Ketika dia merasa bahwa kondisi sudah mendesak bagi orang-orang yang mengetahui untuk turun tangan, maka pada saat itu dia harus turun tangan dengan cepat. Dan seorang yang profesional harus ditempatkan pada bidangnya. Inilah yang menarik ketika Nabi Yusuf mengatakan, Ija'alni ala khazainil ardi, tempatkan aku menjadi menteri perekonomian. Pada dasarnya, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Nabi Yusuf tidak meminta jabatan karena memang dari awal sudah ditawarkan oleh sang raja. Yang dipinta oleh Nabi Yusuf adalah posisi yang tepat sesuai dengan kemampuan dan ilmu pengetahuannya sebagaimana tadi yang sudah dijabarkan oleh Ustaz Jainal Arifin. Jadi tidak salah ketika seseorang meminta jabatan melihat kondisi-kondisi yang memang mengharuskannya untuk menempati posisi itu. Tidak salah seseorang untuk langsung turun tangan untuk memegang suatu jabatan tanpa merasakan riya karena memang keadaan sudah sangat mendesak bagi orang itu untuk menempati suatu tampuk jabatan. Nah, yang menarik juga adalah bahwa kalau ada orang yang meminta jabatan dan tidak sesuai dengan kemampuan dirinya, inilah yang terjadi ketika Abu Dzar Al-Ghifari meminta jabatan kepada Rasulullah SAW dan ternyata tidak diaminkan oleh Rasul. Ini membuat Abu Dzar merasa tidak enak, merasa kesal. Kenapa aku sahabat Rasul yang selama ini bersama dengan Rasulullah SAW tidak mendapatkan kepercayaan Rasul? Dan ketika ini ditanyakan langsung kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan bahwa Abu Dzar, ketahuilah bahwa jabatan itu suatu hal yang berat dan aku mengetahui bahwa engkau tidak layak untuk menempati jabatan tersebut. Aku tidak menempatkan engkau pada jabatan ini karena memang aku sayang kepadamu agar engkau tidak mempertanggungjawabkan sesuatu yang tidak mampu engkau pertanggungjawabkan. Menarik untuk menjadi perhatian kita semua, menjadi pertimbangan kepada kita semua bahwa silakan untuk menuntut ilmu sedalam-dalamnya. Silakan untuk menjadi orang-orang yang profesional karena itu tidak dilarang. Karena kita memang harus mempersiapkan diri untuk memegang tampuk-tampuk kepemimpinan. Karena kita adalah generasi masa mendatang yang akan menggantikan para orang tua kita. Dan ini suatu hal yang diperintahkan. Dan ketika kita punya kemampuan, kita tidak diperintahkan untuk meminta jabatan tersebut. Kecuali memang kondisinya sudah sangat mendesak bagi kita untuk meminta jabatan tersebut. Dan bagi seorang pemimpin yang ingin memilih para stafnya, diperintahkan sebagaimana keterangan ayat terdahulu untuk mampu menseleksi yang terbaik dari bawahan-bawahannya, siapa yang berhak untuk menduduki jabatan-jabatan yang memang layak untuk mereka tempati sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Jadi dari jawaban Ustaz Perdana tadi, meminta jabatan itu boleh bagi profesional memang yang ahli di tempatnya. Bahkan terkadang bila sampai derajat akan hancur bila tidak dipegang oleh profesional, maka meminta jabatan itu adalah wajib dilakukan bagi profesional. Digambarkan tadi oleh Ustaz Perdana, kalaulah misalnya seorang yang pandai mengemudi kapal tidak mengambil alih kemudi yang dipegang oleh nakhoda karena nakhodanya tertembak, maka yang menyebabkan terdamparnya atau tenggelamnya kapal beserta penumpang di dalamnya, maka pada waktu itu orang yang profesional dalam mengemudi kapal tadi adalah wajib untuk meminta jabatan sebagai nakhoda demi keselamatan rakyat atau penumpang dalam hal ini. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa jabatan itu sendiri sebenarnya adalah tanggung jawab. Jadi kenapa meminta dan tidak minta, boleh tidak boleh atau wajib tidak wajib? Karena terkadang jabatan itu berubah orientasinya. Orang menjabat itu sekarang ini di Indonesia namanya juga pamong praja. Jadi istilahnya dia adalah wakil raja. Artinya apa? Ada image bahwa pegawai itu adalah melayani atasan. Nah, karena melayani atasan, maka rakyat itu harus membayar setiap ngurus, harus menyerahkan upeti. Itulah sisa-sisa feodal yang terjadi pada zaman kerajaan Indonesia pada masa dahulu. Sekarang feodal kerajaan sudah tidak zamannya lagi. Ini adalah negara demokrasi, walaupun kita memiliki catatan yang banyak atas demokrasi itu. Tetapi secara prinsip demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat dan demi kemaslahatan dan kemakmuran rakyat seluas-luasnya. Kalaulah demikian, maka jabatan itu bukan untuk memuaskan pejabat atau petinggi negara. Tapi jabatan itu adalah amanat pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh orang yang menjabat untuk kemakmuran rakyat setinggi-tingginya. Ini telah ada jauh sebelum demokrasi didengung-dengungkan. Itu yang pertama. Jadi jabatan adalah tanggung jawab. Jabatan adalah bukan untuk memperkaya diri. Jabatan bukan untuk memperkaya diri. Sebagaimana terjadi di Indonesia saat ini, hampir ada 444 pemilu kada di Indonesia, semuanya sebagian besar, kalau tidak bisa kita katakan semuanya, masih berorientasi pada menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur adalah ajang untuk memperkaya diri. Kenapa kita sebutkan itu? Karena untuk mendapatkan posisi itu mengeluarkan uang tidak saja miliaran, bahkan terkadang sampai ratusan miliar banyaknya. Kalaulah bukan untuk mengembalikan modal atau untuk memperkaya diri, kita tidak dapat memahaminya dengan bahasa yang lain. Untuk itu, meminta jabatan boleh dan wajib bagi profesional bila tujuan dan targetnya, visi misinya untuk menjadikan rakyat lebih makmur dan lebih sejahtera di kemudian hari. Di sisi lain kita menemukan, adakah politik Islam di dalam Al-Quran? Di sini kita menemukan Nabi Yusuf memiliki catatan ingin menjadi seorang negarawan supaya dapat memakmurkan rakyat. Di sini tentu ada politik Islamnya. Dan Nabi Yusuf mengatakan dengan dia menjadikan dirinya sebagai pejabat, dia akan lebih mudah berdakwah, mengajak orang untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nama di Indonesia parpol dakwah. Sebenarnya parpol dakwah tentu saja target dakwahnya lebih untuk semua manusia, tidak saja terbatas pada anggota-anggota partai yang sempit itu. Tetapi semua yang namanya rakyat dia harus dia sejahterakan, sebagaimana Nabi Yusuf tidak saja terbatas bagi bangsa Mesir, tetapi juga bangsa Palestina pun dia makmurkan. Karena apa? Karena politik itu adalah dakwah. Dakwah itu adalah menyebarkan kebaikan. Dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika semua orang telah tersejahterakan, dia dapat mencegah kemungkaran, maka dia akan dapat meningkatkan kema'rufan, dan dari situ dia akan menjadikan agama Islam atau agama Nabi Yusuf akan dicintai oleh para rakyatnya dan para masyarakatnya. Begitulah politik dalam Islam yang bernuansakan dakwah, cinta kepada sesama, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada jabatan kecuali untuk memakmurkan rakyat sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi.